matanya setajam belati, sampai membuat aku lupa diri. Senyumnya bagaikan besi sembrani, membuat aku lupa anak istri. Aku ingin memilikinya, oh oh oh, sayangnya mesti dibeli. Tatap mata yang setajam belati memang mempunyai harga yang tinggi. Senyumnya yang bagai besi sembrani memang alat penambal ekonomi. Aku nekat memilikinya, ah ah ah ah, dan langsung ngeselon besoknya. Anakku tak makan, gajiku sebulan tenggelam semalam. Aku tergoda wanita muda penjual cinta, astagfirullahaladzim. Ku menyesal kini dan aku berjanji, janji pada diri, takkan lagi-lagi. Istri tercinta, anak tersayang, terlantar karena ku main gila. Terus lagi-lagi. Istri tercinta, anak tersayang, terlantar karena ku